Mitra bisnis, pemerintah terus menggodok rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi agar anggaran negara tidak membengkak. Tapi sayangnya, pemerintah dinilai tidak punya rencana yang pasti untuk merealisasikan hal tersebut. Sejumlah rencana berulang kali dilempar ke publik, mulai dari rencana penggunaan smart card, larangan memakai BBM bersubsidi berbasis CC kendaraan, dan yang terakhir rencana melarang mobil keluaran tahun 2005 ke atas menggunakan premium. Banyak pihak menanggapi rencana itu dengan pesimis karena implementasinya tidak semudah konsepnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Pak Bin, bagaimana komentar Anda? Pada prinsipnya setuju bahwa BBM yang disubsidi itu dipakai oleh memang orang-orang yang berwenang. Tapi problemnya di Indonesia adalah apakah ada alat ukurnya dan alat kontrolnya? Itu yang menurut saya nanti besar kemungkinan disalahgunakan, ya kan? Saya kasih contoh nih. Sebetulnya semua kendaraan diperiksa emisi gas buangnya. Tapi kan Anda tahu, bus, truk itu kan semua dikir setiap 6 bulan. Mestinya di sana kan alat kontrolnya di sana. Nyatanya bablas juga. Akhirnya menjadi ajang cari duit di masing-masing bagian. Nah, sekarang prinsip dasarnya bahwa BBM yang disubsidi itu hanya dipakai oleh orang-orang tertentulah. Ya, itu prinsipnya setuju. Tapi bagaimana kontrolnya? Apakah pemerintah ini punya sistem kontrol? Kalau sistemnya nggak jelas, malah bisa jadi sumber permainan ya, Pak? Jangan sampai jadi permainan orang-orang oknum, sehingga tujuannya bagus tidak mencapai sasarannya. Sama seperti hal yang tadi saya bicarakan, bahwa kendaraan dikir teknis setiap 6 bulan, itu prinsipnya bagus. Kalau kita lihat realitasnya, itu buang air ke laut tuh. Dikir juga kagak, cuman memberikan penghasilan kepada orang-orang kerjanya di sana. Apa itu nggak mubazir? Jadi kalau ditanya apakah benar bensin murah itu dibatasin pemakaiannya tidak kepada yang semua? Oh setuju saya. Tapi kalau selama alat kontrolnya tidak ada dan tidak bisa dijamin bahwa hal itu bisa terjadi, nah menurut saya aturannya nggak benar juga gitu. Pembatasan ini akan mempengaruhi produksi mobil nggak, Pak? Saya bilang sih menurut saya nggak. Cuman akan ada pergeseran-pergeseran dari mobil besar ke mobil kecil, ya, yang lebih hemat energi atau apalah gitulah. Demikian Bintoro Citrowiryo dan saya Rizal Andika.